Makanya di dalam hadis qudsi Allah berfirman, yaqulu rabbukum tabaraka wa ta'ala, ya bani Adam, wahai anak Adam. Yang diajak bicara oleh Allah semua. Tafarrakh li'ibadati, konsentrasilah ibadah kepadaku. Jadi tujuan utama pertama hidup itu ibadah. Contoh aja gini, ikhwan, ummahat. Antum kalau kemana-mana yang dinomor satukan itu sholat, beda. Dengan yang kemana-mana yang antum nomor satukan kuliner. Beda. Pola pikirnya, pola tingkah lakunya, perilakunya, beda. Allah memberikan satu janji, amla'u sadraka ghina, aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Jadi kalau orang itu fokusnya ibadah, itu tenang. Amla'u sadraka ghina, cukup. Wa asuddu faqraka, aku tutupin kemiskinanmu. Karena segala sesuatu itu bermuara dari hati. Makanya kalau kita cari kebahagiaan, jangan kita menarik luar ke bawah ke dalam hati, tapi tariklah hati keluar. Makanya ada satu kisah, seorang raja yang kekuasaannya sangat luas, jauh hidup sebelum Masehi. Dia ketika berburu, kakinya lecet-lecet karena jalan. Ya, karena jalannya rusak. Akhirnya memerintahkan seluruh punggawa kerajaan Majapahit dan pembesar pejabatnya untuk mengulitin seluruh jalan yang dia lewatin menuju ke tempat pemburuan. Kasih kulit. Berapa kambing itu yang disembelih. Akhirnya salah satu penasihatnya memberikan masukan, tuan raja, kenapa yang dikulitin bukan kaki tuan saja, jangan semua jalan. Sejak itu muncul budaya bikin sepatu sama sandal. Iya betul. Ketika kita ingin melakukan perubahan, jangan sekarang membayangkan semua orang ini kita kasih kulit, semua jalan kita kasih kulit, kasih aja kaki kita kulit. Mulai dari diri kita. Yang suka kita mencari kebahagiaan tidak nemu, kebahagiaan itu kita tarik dari luar ke dalam kita. Aku bahagia kalau suamiku begini. Aku bahagia kalau bisa ke mall. Aku bahagia kalau sekarang ini keturutan. Harusnya dari diri kita, kita tarik keluar. Hati kita itu kalau senang, Pak. Lihat sambal sama tempe bosok aja enak kok. Lihat makanan sambal cuma teri. Hati. Kalau antum bawa dari luar, wah, makanan yang enak begini. Persepsi kebahagiaan yang kita bentuk dari luar, kita tidak akan pernah puas. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, laisal ghina an kasratil ard, bukan kebahagiaan karena banyaknya kekayaan, walakinnal ghina ghinal qalb, akan tetapi kaya adalah kaya hati. Persepsi antum yang antum bangun itulah tebal tipisnya kebahagiaan yang antum bisa dapat dan kegelisahan yang antum bisa usir. Nah, rumah tangga ya, disebut oleh orang Indonesia dengan sebutan yang cukup indah, rumah tangga. Berarti rumah itu ada tangganya. Ya, rumah tangga. Jadi ini terdiri dari dua kata. Rumah tangga. Berarti rumah itu tempat untuk meniti karir setangga demi setangga, setapak demi setapak, untuk menaiki satu puncak kebahagiaan. Dan yakin tidak akan mungkin sampai kalau tidak melalui alurnya, dan bakal kepleset kalau naik tangga joget-joget. Dan juga bahaya kalau ngelompat-ngelompat. Ya, tangganya banyak yang dilompatin. Makanya sang penyair mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabas. Kau menginginkan kebahagiaan tapi tidak melalui jalannya, mungkin enggak ada kapal jalan di daratan? Enggak mungkin. Keunikan rumah tangga sampai dijadikan oleh Allah ayat. Antum bisa buka di dalam surat Ar-Rum. Ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Termasuk tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan dari dirimu. Ini memberikan ungkapan dua atau tiga. Satu, memang Hawa itu diciptakan Allah dari tulang rusuk Adam. Ya, makanya Rasulullah mengatakan, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Khuliqna min dil'in. Dan uniknya tulang rusuk itu makin pucuk, makin bengkok, dan makin lembek. Kalau panah itu kan makin pucuk, makin bahaya. Peluru makin pucuk, makin tajam. Pisau makin pucuk, makin tajam. Ini perempuan makin pucuk, makin bengkok, lembek. Berarti apa? Butuh? Ada yang numpang. Makanya enggak ada ceritanya perempuan itu bisa hidup sendiri. Walaupun kaya raya. Wa min anfusikum, karena hunna libasul lakum. Dia pakaian kita. Wa antum libasul lahun, kalian pakaian mereka. Saling mengisi, saling menutupi. Pakaian itu kan fungsi utamanya untuk menutup aurat. Toh. Makanya diri salian, kalau rumah tangga sudah tidak bisa saling menutup kekurangan dan aib, hilang fungsinya. Potensi tinggi enggak nutup, enggak lanjut. Lah kalau pasangan saling membuka kekurangan aib, yang suami menyebarkan aib istri, yang istri menyebarkan aib suami, udah fungsi libas enggak ada. Padahal yang ditekankan oleh Allah libas. Pakaian. Wa min anfusikum, memang di sini tidak ada suatu kerahasiaan. Masya Allah, suami istri itu buka-bukaan. Sampai subhanallah, aurat yang paling mahal, semua orang tidak bisa melihat. Suami istri bila saling melihat kok. Masya Allah. Mau rahasia rumah tangga, mau secret pribadi, mau apa aja. Bahkan kadang-kadang dengan ridha ikhlas, saling tukar kekurangan untuk ditutupin dan untuk perbaikan. Ajaib. Ya. Makanya Allah katakan wa min ayati. Makanya di salian ketika sekarang ini suami istri saling menyebar keluar itu bahaya karena tahu detail-detailnya. Dan cukup bahaya rumah tangga kalau sekarang dibentuk seperti akuarium, orang bisa melihat seluruh rahasia rumah tangga dari seluruh sisinya. Bahaya itu. Makanya wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan na litaskunu. Tujuan utama daripada kita berumah tangga adalah litaskunu, cari ketenangan. Semua orang saking tenangnya tidur terus, masya Allah. Enggak juga ya. Litaskunu ilaiha, ketenangan, agar kamu tentram. Makanya disebut dengan sakinah, sakinah, tenang. Karena sakana itu memang berkutat pada ketenangan. Contoh rumah bahasa Arabnya apa? Sakan. Karena tempat tenang di rumah. Terus kemudian pisau yang digunakan untuk menyembelih kambing namanya sikin. Kenapa? Karena habis digorok, tenang. Nggak berkutik. Mati. Kenapa orang miskin dikatakan miskin dari sakan? Miskin. Karena tenang aja di rumah, nggak punya duit. Aman. Nggak kemana-mana. Makanya sakinah dikatakan sakinah, tenang karena dia sudah mapan. Pola pikir dalam berumah tangga, pola tingkah laku dalam hari-harinya, hubungan suami istri udah ketemu, saling cocok, saling soulmate, udah tenang. Alurnya itu masya Allah. Seia sekata, satu hati, satu langkah. Makanya buku ini saya kasih judul One Heart, Rumah Tangga, Satu Hati, Satu Langkah. Karena orang main itu sudah ketemu polanya gitu loh Pak, kayaknya gitu. Orang kalau main bola sudah ketemu polanya kan enak. Orang sekarang kerja tim, membuat satu bangunan, ketemu polanya kan enak. Rumah tangga juga begitu. Sudah ketemu polanya suami, istri, anak, itu enak. Sakinah. Dan sakinah ini tidak akan bakal bertahan kalau tidak berdiri di dua kaki. Mawaddatan warahmah. Makanya, litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Karena sulit, segala sesuatu, ini apa namanya rumah tangga, tidak dibarengi dengan cinta. Bahkan kata Imam Ibnu Taimiyah, cinta penggerak segala sesuatu. Kita makan karena cinta. Kita tidur karena cinta, karena senang tidur. Kita beli pakaian karena cinta. Kita kerja juga didorong oleh cinta. Kita menikah pun, apa? Dihiasi oleh cinta. Karena cinta itulah yang meringankan suka duka. Karena rumah tangga itu enggak mulus semua. Tetapi tolong dicamkan, cinta itu kalau tidak dihiasi dengan agama, din, takwa, maka muaranya hawa nafsu dan gampang pudar. Makanya kalau kasih sayang hanya sekedar manusiawi, pudar. Makanya pijakan utama cinta, mawaddah wa rahmah adalah taqwa. Sehingga ketika Al-Hasan Al-Basri ditanya, wahai imam, dengan siapa anakku ini saya nikahkan? Apa jawabannya Al-Hasan Al-Basri? Nikahkan putrimu dengan laki-laki yang bertakwa. Karena kalau dia mencintai akan memuliakan, kalau dia membenci tidak menzalimi. Subhanallah. Indah sekali Islam. Sakinah, kakinya mawaddah warahmah. Pondasi utamanya adalah takwa. Kalau enggak, cinta itu hanya sekedar cinta monyet. Cinta itu akan gampang pudar karena nafsu. Fahimtum? Paham enggak, Pak? Kok kayaknya enggak nyambung ini? Nyambung enggak, Pak? Nyambung, Bu? Oke. Masya Allah. Kita tunggu pesawat deh. Ini pesawat perang ya. Sukhoi. Allah mengakhiri ayat yang ada di dalam surat Ar-Rum. Ayat 21. Inna fi dhalika la ayatin. Ayat. Dan di sini disamakan dengan ayat-ayat Allah yang lain. Berarti di sini ada suatu keajaiban yang harus kita pikirkan, ada keunikan yang harus kita renungkan. Makanya Allah mengatakan liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang berpikir. Nah, mari kita mulai coba keunikan rumah tangga. Kita pikirkan. Masuk bab 1. Dilihat bukunya. Kalau enggak, lihat muka saya. Bab yang ke-1, menuju rumah tangga bahagia. Kebahagiaan rumah tangga yang kita maksud bukan karena banyaknya harta. Malah hadirin sekalian, saya dapetin sungguh banyak sekali rumah tangga tumbang karena harta. Apalagi Rasulullah mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal, setiap umat itu ada sumber fitnahnya dan sumber fitnah umatku ini adalah harta. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Enggak punya duit yang sesengah sengsara, Pak. Punya duit ya sengsara. Yang enggak sengsara itu bisa mengendalikan duit, bukan dikendalikan oleh duit. Makanya kata Ibnu Mu'tamir, manusia terhadap harta itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama kelas high, kelas apa? Konglomerat. Yang kedua kelas menengah, yang ketiga kelas bawah. Yang cenderung bisa ibadah anteng, dekat dengan Allah itu menengah. Karena kelas tinggi disibukkan dengan kekayaannya, kelas rendah disibukkan dengan kemiskinannya, sama-sama enggak pernah sholat anteng. Iya, antum lihat aja. Orang-orang kelas rendah itu, yang di lampu merah itu sholat susah. Rendah, susah. Disibukkan dengan kemiskinannya. Makanya Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Kelas tinggi, walaupun kadang-kadang ngaji. Pertama, ngatur-ngatur ustadznya, ngatur-ngatur judulnya. Datang pun cuma membuka. Habis membuka, pergi. Itu. Antum lihat. Antum undang. Ya, itu. Orang-orang kelas high. Iya. Paling banter mau ngaji yang ada campur sarinya. Kalau enggak keroncongnya, minim-minimnya hadir di halal bihalal, karena di situ apa aja ada. Orjen ada, ketipung ada. Yang enggak ada, Islam. Itu. Oh, rame. Oke. Dan bukan glamor. Oh, Masya Allah. Kacamatanya kelas artis, harga 20 juta, antingnya bertata berlian, dan jaga mutumanikam berasal dari Eropa. Cincinnya saja 150 juta, sabuknya setengah miliar, jaketnya, oh pokoknya jalan itu nilainya minim 500 juta. Ya. Dari atas sampai bawah, 500 juta jalan itu. Oh, sabuknya itu, kartok dalamnya aja 1 juta setengah, oh, Pak. Kaosnya 1 juta. Jaket kecil yang Adidas 1 juta setengah. Itu. Ini belum kacamatanya, lebih mahal lagi kalau 20 juta mah kecil. Jam Rolex, paling-paling juga 300 juta. Jadi jalan itu kadang yang ada yang 1 miliar. Padahal sama aja, ya. Sama aja, hujan juga basah, panas juga kemeringat. Bedanya cuman gengsi sama perasaan. Wah. Oleh karena itu hadirin sekalian, kebahagiaan rumah tangga dikarenakan adanya tanggung jawab. Nah ini. Dan kepedulian kedua pasangan untuk melangsungkan rumah tangganya. Nih. Nomor satu itu. Adanya tanggung jawab dan kepedulian terhadap kelangsungan rumah tangga. Ini dilanjutin enggak? Suami istri. Lah kalau sekarang tanggung jawab cuma ada di suami tok, peduli suami tok, istri ya seenak-enaknya, enggak bisa. Yang sekarang ini ngotot rumah tangga harus bertahan, istri saja, suami seenak-enaknya. Pulang asal, keluar rumah asal. Enggak pernah punya kepedulian, ya bubar. Adanya kemauan dan kemampuan untuk menyelesaikan problem hidup dengan tuntas, arif, bijak. Itu. Ada enggak ketika sekarang menghadapi masalah? A, anak malas sekolah. Bahkan anak tidak mau sekolah. Nah, ada enggak kedua pasangan menyelesaikan dengan baik? Kemauan ada, kemampuan ada. Mau tok juga enggak bisa, mampu tok juga enggak bisa. Mampu tapi enggak mau, mau tapi enggak mampu, gagal. Adanya kemauan dan kemampuan kedua pasangan untuk menyelesaikan seluruh masalah rumah tangga dengan arif, bijak, tuntas. Jangan menyisakan. Duduk. Gimana, Mas? Anak kita ini kok enggak mau sekolah. Kira-kira turunannya siapa? Jonggelai turunan saya. Menengok. Kita cari, oh anak ini ternyata belum umur, Mas. Nah, ketemu kan? Masih umur 4 tahun atau 3 tahun setengah. Udahlah, kita enggak usah paksain untuk masuk TK. Karena dia mainnya tidak terkontrol, sehingga senang main. Sebetulnya sudah umur. Malah sudah 5 setengah, tapi enggak mau masuk TK. Karena tiap hari main HP bapaknya, ibunya, game, macam-macam. Lu umur segitu sudah bisa ngirim WA. Oh itu, sudah bikin grup. Wah hebat. Halo, hancur pelan-pelan anak antum. Oh ini berarti Mas, Dek. Ini masalahnya, kamu itu kalau megang HP, tolong diawasin. Tuh HP anak HP kamu sering dipakai oleh anak kamu kan? Akhirnya buat grup antar teman. Masya Allah, TK, kelas TK, umur 5 setengah tahun, bikin grup coba. Masya Allah. Dan bahasa-bahasa maknya dipakai, itu kan mantap. Itu kan bahasa-bahasa gaul muncul. Terus kemudian, yang tidak kalah pentingnya, arif, bijak. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling sekarang ini mengkambing hitamkan. Ini enggak bijak antum. Ini kan gara-gara kamu. Coba sebagai perempuan apa yang kamu perbuat? Kan gitu. Kayak ikan mujair kamu. Enggak. Dengan arif, bijak. Bahkan kadang kita mendapati problem. Anak suka tengkar sama ini anak-anak tetangga. Selesaikan. Ini kan problem anak kan? Nangis. Anak kadang-kadang usil. Anak enggak mau sekolah. Anak malas sekolah. Ini problem. Anak enggak mau sholat. Ini problem. Selanjutnya, mampu menjalin komunikasi dengan terbuka, hangat, dan harmonis. Itu. Jadi kalau komunikasi harmonis, hangat, terbuka. Yuk kita bahas masalah apa saja dengan harmonis, terbuka. Sehingga di sini tidak ada yang saling takut mengungkapkan isi hati. Karena biasa harmonis, syukur-syukur romantis. Bukan rokok makan gratis ya. Romantis, terbuka, hangat. Sehingga di sini ada keberanian. Sepahit apapun diungkapkan. Karena ada keterbukaan, ada kehangatan, ada romantika, ada harmonis. Mas, itu. Kan gitu. Gampang. Ya kadang-kadang mengungkapkan sesuatu yang paling sulit kan mengungkapkan laki-laki mau kawin lagi. Itu kan paling sulit kan. Makanya kadang-kadang milih minta izin apa minta maaf. Ya sama pahitnya. Itu kan gitu. Masalah bisnis, masalah harta, itu masalah-masalah krusial. Kadang-kadang mau mengirim uang ke ibunya saja itu macet komunikasi sehingga yang ada saling mendam, saling mangkel. Saling curiga, maksud sih saya ngirim duit segini aja, ini itu padahal ngomong bisa. Li, maaf ya, bulan ini belanjanya rada kurang. Lah itu kan berat toh. Kenapa mas? Oh itu udah keluar tanduk satu. Nah kan gitu. Ini dek, orang tua saya sakit, butuh berobat. Kita bantu yuk sebagai bentuk pertama birrul walidain, keduanya sedekah. Kata Rasulullah SAW, sedekah untuk family, apalagi orang tua. Sedekatun wasilatun, sedekah sekaligus silaturahmi. Oh iya mas. Itu kan. Serta bisa memadukan pandangan yang kompromistis dan tuntutan yang realistis. Ini alat penyangga kebahagiaan rumah tangga. Kalau antum enggak percaya, praktekkan rumah tangga antum, masya Allah. Ni'mat. Adanya tanggung jawab, kepedulian, itu, kemauan menyelesaikan masalah. Komunikasi terbuka. Ada pandangan yang kompromistis, tuntutan yang realistis. Contoh. Sekarang, soal pandangan pakaian. Pola pakaian, itu. Pola pakaian. Pandangan yang kompromistis beli pakaian. Ya udah mas, karena kalau pakaian rumah sih yang penting, ya, dipakai enggak gatel, pas di tubuh, pantas dilihat. Ya kan gitu aja. Enggak usah standar, mas, aduh, ini kayaknya enggak zaman, mas. Ini loh yang suka dipakai artis itu loh, no kan gitu. Standarnya sudah artis, padahal dia enggak pernah ngartis. Gitu. Akhirnya aja jebol, HP saja masya Allah kadang-kadang pengen yang wah, iPhone. Samsung S9. Sekarang S berapa? Berapa? 9. Sebentar lagi 12. Namanya barang teknologi itu, Pak. Kita baru beli, belum bisa apa namanya? Adaptasi, udah keluar lagi. Itu. Makanya sering saya katakan, pandangan masalah kebutuhan hidup, pandangan sederhana. Apa itu sederhana? Dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan, sudah. Pola HP, pola pakaian, pola makan, sudah. HP seperti ini, enggak usah mahal-mahal. Ini paling 600-700 ribu kalau bekas. Kadang-kadang 15 juta. Yang lucu itu, subhanallah, semua fasilitas yang disiapkan oleh provider enggak kepake sampai bosok, itu HP sampai remek. Yang dipakai cuma 3, WA, telepon, sama foto. Itu. Antum cek aja. Enggak usah penelitian model mahasiswa. Antum duduk di counter HP setengah jam, satu jam. Kebanyakan yang beli HP, cek yang ditanya pertama kali apa? Fotonya bagus enggak, Pak? Itu. Foto. Apalagi ini, Masya Allah, di counter-counter HP ini pada rame karena mau haji. Karena kalau enggak ada foto bagus, haji enggak sah. Makanya foto-foto itu rukun haji yang kelima, foto-fotoan. Itu, Masya Allah. Wah itu. Payung bekar dipoto, mingkup dipoto. Masya Allah, kucing Arab lewat dipoto. Ono ketek Arab ya dipoto, ya kan itu. Sampai burung dara itu main celok terbang dipoto. Tiang masjid dipotoin kabeh. Sampai jam dinding dipoto. Subhanallah, maniak poto. Oke. Okay. Inilah rahasia yang disabdakan oleh Rasulullah. Fa wallahi lal faqru akhsha alaikum. Lal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Allahu Akbar. Dari sini orang itu sebetulnya lebih nikmat diuji miskin daripada kaya. Cuman orang lebih siap diuji kaya daripada miskin. Coba tanya rata-rata orang, Pak, pilih mana, Bu? Kaya, syukur, miskin, sabar. Pasti dipilih kaya, syukur. Mana, Bu, yang dipilih? Kaya, sabar, miskin, syukur. Tetap aja kaya, sabar. Ya. Yang penting, kaya, walaupun susah. Itu. Padahal Rasulullah mengatakan, lal faqra ahsya alaikum. Walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikum ad-dunya fatunafisuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Yang aku takutkan atas kalian adalah dibukanya kekayaan. Akhirnya kalian bersaing seperti umat-umat dahulu bersaing. Akhirnya dihancurkan kalian seperti mereka dihancurkan. Alhaakumut takatsur. Iya, betul. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan dunia itu seperti ular. Indah untuk dipandang, bahaya untuk dipegang. Seperti ular. Bahkan Masya Allah kalau antum punya kesempatan jalan-jalan ke Singapura, coba sesekali antum masuk ke kebun binatang ular. Khusus ular. Itu makin berbisa, makin cantik, makin indah bentuknya. Subhanallah. Oh, indah-indah semua. Yang hijaunya itu, Pak, sampai bersinar kayak-kayak. Apalagi disorot lampu. Ih, itu kalau dipegang kayaknya. Tapi coba ini pegang. Tang, mati ya, Pak. Mati. Makanya orang lihat kaya itu memang enaknya yang lihat. Makanya betul kata Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Akhlaq Wasiyar. Dalam masalah urusan nikmat yang paling merasakan orang lain. Dalam masalah sedih, yang paling merasakan diri sendiri. Contoh, ada orang beli mobil baru. Paling banter rasa senengnya 2-3 bulan. Habis itu sama. Mau Alphard atau Luxio, apalagi tidur. Ya, habis. Malah yang naik mobil Luxio ngimpi makan sate. Yang ya, naik mobil Alphard dikejar anjing, nah kan gitu. Yang seneng siapa, Mas? Yang lihat. Mas, Masya Allah itu, Mas. Tetangga saya itu loh, Mas, punya mobil sampai suaranya enggak dengar. Oh, ceritanya suaranya itu aja berapa menit. Itu, Mas, kursinya aja turun sendiri. Rasanya kayaknya, Mas, enak banget itu, Mas. Wong jalan itu kayaknya jalannya lubang-lubang aja itu enggak kelihatan, Mas. Apalagi pernah dinaikin cuman sekali. Masya Allah itu. Ketagihannya berkali-kali. Itu ngomongnya sampai di mana-mana. Yang enak siapa? Yang lihat. Makanya pernah ada majikan sama supir pulang ngobrol-ngobrol lagi plong. Pak. Kata supir, Pak, Bapak ini hebat nih. Kayaknya ana lihat Bapak ini udah terkenal, sering keluar di TV, duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya gede, Pak. Kalau saya Pak jadi Bapak, itu. Pokoknya deh. Akhirnya enggak selang lama majikannya nanya satu persatu, Mas, kamu tiap hari itu tidur jam berapa, Mas? Ya, jam 9, jam 10, Pak, Bapak datang usah langsung nyungsep. Tahu enggak, Mas, kamu? Saya itu tiap hari tidur jam 12, jam 1. Kamu tidur, anak masih ngelanjutin kerja. Karena untuk besok presentasi sono sini, enakan mana, kamu apa saya? Ini tuh. Ya, enakan saya, Pak. Iya, tidur jam 10, udah kagak mikir, ngorok langsung. Itu. Ini udah dikemukot di main macem-macem ini termasuk obat penenang. Nggak tidur-tidur majikannya. Loh, enakan sopo? Aku apa sampean? Ya saya, Pak. Terus mobil ini saya beli mahal loh, Mas. Sebagian kredit. Yang sering nyetir sopo? Yang sering numpak itu sopo? Sampean apa aku? Ya saya lah, Pak. Saya yang nyetir. Enakan mana, Mas? Kamu apa saya? Saya yang kredit, yang bayar, yang servis. Antum tinggal naikin tok. Giliran habis ininya, tinggal minta duit untuk bensin. Pak, ini STNK udah habis. Siapa yang bayar, Mas? Aku apa sampean? Yes, Bapak lah. Antum tinggal naik tok. Iya, Pak. Enakan mana? Saya apa kamu? Ya, saya, Pak. Dibanding-bandingin apanya yang enak, Mas? Mas, yang sering tinggal di rumah saya itu istri saya apa istri kamu? Karena istrinya pembantu. Istri majikannya kerja. Kerja di Jakarta itu, Pak. Pergi jam 5, pulang jam 8. Ketemu anak, berangkat mati, pulang mati. Iya, Jakarta. Pergi anak tidur, dan mati. An-naumu akhul maut. Tidur itu adiknya mati. Pulang tidur. Enakan istri kamu apa enakan istri saya? Yang sering tinggal di rumah saya istri saya apa istri kamu? Ya istri saya lah, Pak. 24 jam. Enakan mana? Itu. Sama, Mas, itu kan gitu. Saya kan yang punya aja, punya rumah gede. Itu kan pandangan orang. Itu pun enggak saya bawa kemana-mana, emang keong gue, katanya majikan. Intinya, kata orang, perasaan orang, dilihat orang, antum seneng. Itu aja. Kalau urusan sedih, siapa yang paling tahu? Antum sendiri. Coba cek. Antum ngabarin bapak antum meninggal dunia. Paling mimik muka teman antum yang antum kabari, menunjukkan kesedihan dramatis 5 menit. 5 menit. Oh ya toh Mas, masya Allah. Mudah-mudahan diampuni Allah Mas. Ya, 5 menit. Habis berpaling dari antum, nyengir kok dia. Tapi antum sedihnya sampai berapa bulan? Nah. Giliran sedih, antum cerita dompet antum hilang isi 1 juta. Waduh, Mas, duit saya hilang. Wah, di mana Mas? Yang sedih siapa? Antum. Yang diceritain paling banter, ya Mas, mudah-mudahan diganti Allah. Titik, selesai. Waduh Mas, tas saya isi laptop ketinggalan di rumah makan, hilang. Itu memang di Indonesia itu apapun ketinggalan dijamin hilang. Itu bahkan dianggap sebagai ghanimah. Ini rampasan perang kan gitu. Dan aneh Pak, di luar negeri itu rata-rata kembali masih utuh. Di Indonesia hilang. Enggak ketinggalan aja hilang, apalagi ketinggalan. Wah, Masya Allah, mantep nih. Barang ketinggalan yang enggak hilang cuma 1 Mas, mushaf. Ya, itu mushaf. Antum ketinggalan HP, dijamin antum. Pokoknya kalau antum ketinggalan barang, pertama kali itu harus niat ikhlas untuk enggak balik. Itu niatnya, biar antum enggak kecewa. Ya. Aduh, ketinggalan di halte. Udah. Ya Allah, mudah-mudahan jadi simpanan akhirat itu. Aduh, ketinggalan di itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kadang sebagian orang menumpukan kebahagiaan hidup itu pada pasangannya. Kalau aku begini, kamu begini, baru bahagia Mas. Akhirnya hadirin sekalian, dia selalu kalau senang diam-diam, kalau suka duka langsung yang dijadikan sasaran pasangannya. Alhasil ketika memuncak, saya tidak pernah bahagia sama kamu selama ini. Kamu. Lu bahagia kok di dinding rumah, bentuk rumah, itu kan salah. Tuh. Berarti kalau antum gak punya rumah, stres gitu. Ketek masih mendingan, orang hutan bahagia, loncat-loncat. Nggak punya rumah indah. Nih, kalau sekarang di Nusalian, Masya Allah antum lihat, ini juga permisalan yang awal tadi. Mobil antum mahal, ketika antum nyetir, mobil yang paling baik, mobil siapa Pak? Ya mobil yang antum lihat. Mobil antum sendiri nggak kelihatan kan? Makanya semahal-mahalnya yang paling baik mobil kanan kiri. Wah itu mantap tuh. Wah gitu. Mobil antum. Ini mobil apa yang saya bawa? Sampai enggak ngerti. Loh, kalau antum terlalu memihak di luar, mobil antum yang mahal ini enggak berasa apa-apa. Bahkan mobil antum ini antum hina-hina terus. Oleh karena itu hadirin sekalian, Islam memberikan satu pijakan, la dharar wa la dirar. Tidak boleh saling menimpakan bahaya. Kerugian gara-gara sekarang ini saya sedih, pasangan saya juga harus sedih. Enak aja dia sendiri bahagia. Enggak boleh. Kalau enak tularin, kalau sedih simpan sendiri gitu loh. Wong jadi istri kok model SMS seneng melihat suaminya susah. Seneng melihat orang susah, susah melihat orang seneng. Itu kan repot. Dari sinilah hadirin sekalian, kalau kita mau hidup rumah tangga dengan pasangan kita, kita harus saling menciptakan kenyamanan, kebahagiaan. Tidak bisa sendiri-sendiri. terutama jaga lisan, jaga tangan. Ternyata Pak, Masya Allah, rumah tangga itu retak, pecah, hancur, itu karena awal lisan ternyata, subhanallah. Ngomong enggak sumpahan, suka maki, suka merendahkan lisan kan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Yang namanya muslim adalah orang muslim lain selamat dari lisan sama tangan. Coba bayangkan hadirin sekalian, ada seorang istri dengan mudah meremehkan profesi suaminya. Mas, mas, bisa makan apa mas? Cuman segini, kerja begini loh kan? Udah mulai lisan. Makanya sering saya beringatkan, istri jangan sampai menginjek tiga ranah kehidupan suami paling sensitif. Suami bisa aja mungkin direndahkan bentuknya, mau hitam, mau kurus, mau gendut, walaupun kadang mangkel. Tapi kalau sudah diinjek-injek tiga ini, rata-rata enggak terima. Tiga, waspada. Satu, direndahkan profesinya. Kedua, dibongkar privasinya. Ketiga, direndahkan keluarganya. Antum cek aja. Rata-rata ini pemicu dan menyulut api percecokan. Al-Muslim, padahal di Nusalian kita dikasih kunci indah oleh Rasulullah. Al-Muslim, man salimal muslimun min yadihi wa lisan, lisanihi wa yadihi. Lisan kita. Lisan ini bisa berbuat syirik, berbuat kufur, berbuat bid'ah. Tapi lisan ini bisa menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, mengeluarkan berbagai macam ketaatan yang dicintai Allah. Lisan. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan sukses. Lisan. Man qala subhanallah wa bihamdihi marratan ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Lisan. Siapa yang membaca subhanallah satu kali akan ditanamkan oleh Allah satu pohon kurma. Lisan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi ashri amsalihah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah akan ditulis satu kebaikan dan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Lisan. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab dikutuk sampai Allah mengatakan tabbat yada, lisan tangan. Banyak suami istri juga gitu. Istri enggak bisa menjaga lisan, dikit-dikit minta cerai. Mas, kalau kau jantan ceraikan aku. Berani enggak lo? Kombal pret. Loh, masyaallah. Berani lo ceraikan saya? No, Masya Allah, lisan. Sekarang hadirin sekalian, orang juga tersungkur ke dalam neraka. Kata Rasulullah apa? Lisan. Lisan. Hal yakubbu ahadukum an-nar ala wujuhihim illa hasaidu al-sinatihim, kata Rasulullah. Bukankah orang tersungkur ke dalam neraka karena untaian kalimat yang keluar dari mulutnya? Lisan tangan. Makanya di Nusali Antum lihat, cek, perhatikan. Ketika orang ibadah, yang paling banyak berperan apa? Lisan sama tangan. Pun ketika maksiat, yang paling berperan apa? Lisan sama tangan. Lihat orang maling, lisan tangan. Zina, lisan tangan. Judi, lisan tangan. Sholat, lisan tangan. Sedekah, lisan tangan. Tawaf, sa'i, haji, umroh, lisan tangan. Makanya inti daripada anggota tubuh manusia, menggantungkan di sana kebaikan dan keburukannya lisan sama tangan. Maka jaga. Nah, sekarang kita akan bahas harus mau berubah. Hadirin sekalian, maaf, kadang-kadang sebagian pasangan mengalami stagnan rumah tangga dan bahkan mengalami disharmonika karena kaku dan keras kepala terhadap apa yang dia prinsipi secara salah. Padahal simple kok, mau berubah enggak? Mau berubah enggak? Mau berubah tidak untuk tidak merendah-rendahkan istri? Mau berubah enggak untuk tidak bantai, bangkangi perintah suami? Mau berubah enggak? Sekarang ini main sembarangan, keluar sembarangan, bahkan liburan ditinggal mancing. Mau berubah enggak? Oleh karena itu, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Saya heran terhadap urusan seorang mukmin, seluruh urusannya baik. In asabathu sarra, kalau mendapatkan kebaikan, syakara syukur, fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan keburukan, sabara sabar, fakana khairan lahu. Artinya seorang muslim yang bahagia itu siap enak, siap enggak enak. Siap menerima perubahan dalam konteks miskin siap, kaya siap. Enak siap, enggak enak juga siap. Suami sedang punya uang banyak siap, enggak punya uang juga siap. Termasuk siap berubah untuk menuju kepada yang lebih baik. Itu aja tawaran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan ini kita. Makanya kalau ada orang ribut-ribut ganti presiden, ganti mental antum untuk milih presiden. Udah enak toh? Antum salah-salahin presiden terus. Antum enggak pernah nyalain. Ganti mental antum, ganti moral antum untuk milih presiden. Itu yang sahih. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lah kalau sekarang mau gonta-ganti presiden, mental antum aja seperti itu, milihnya, mandangnya tetap hancur. Wong presiden itu, pemimpin itu cerminan rakyat kok. Oke, jangan bingung. Bingung kemana harus melangkah untuk mencari kebahagiaan. Antum langkahkan ke masjid, antum langkahkan ke panti yatim piatu, antum langkahkan menuju Allah. Perhatikan, Allah berfirman, Man amila salihan min dhakarin wa unsa وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا. Barang siapa yang beramal soleh, laki perempuan sementara iman. Makanya sekarang, mau bahagia, jangan bingung. Mantapkan keimanan antum, hubungan antum sama Allah. Ya Allah, gitu loh Pak. Sholat saya. Makanya, kita ini sudah lama berumah tangga. Kita lama ngaji, hati enggak lembut-lembut, ini ada apa? Makanya tadi malam saya sampaikan, teguran itu penting. Allah aja menegur hambanya. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Nih, mau bahagia? Man amila salihan min dzakarin wa unsa. Huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat dikasih pahala lebih. Masya Allah. Di dunia Jadi kalau antum usut-usut, yang bikin antum tenang itu iman. Bukan harta antum, bukan popularitas antum, bukan jabatan antum, bukan kedudukan antum. Iman. Makanya Pak, Masya Allah, rahasia kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahu Akbar. Ya Allah, berikanlah kepada kami bagian rasa takut yang bisa menghalau maksiat kepadamu. Karena yang bisa menghalau maksiat itu takut. Apalagi di Indonesia. Mas, saya tanya, selingkuh penghalangnya apa kalau enggak iman, dok? Hotel ada, perempuan banyak. Bahkan jam 12 malam lebih mudah cari perempuan kan daripada korek api. Iya toh, ngomong benar enggak gue nih? Iya. Sekarang iman. Apa yang kita takutin itu membuat kita itu menghargai. Dan berikanlah karunia dari ketaatan yang menghantarkan surgamu. Dan berikan karunia keyakinan yang bisa meringankan musibah dunia. Itu. Wa minal yakini ma tuhawinu alina masaibad dunia. Masya Allah Pak. Kenapa Rasul itu tahan banting terhadap musibah dunia? Sampai banyak yang dianggap musibah oleh manusia biasa, yaitu kemiskinan. Rasulullah sampai minta miskin. Loh, coba. Aneh lah buat antum. Kan sekarang kalau kita lihat kanan-kiri kita, kemiskinan dianggap suatu musibah. Tak? Tapi Rasulullah SAW bilang apa? Allahumma ahyini miskina, wa amitni miskina, wa syurni ma'azumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Kenapa begitu hebat? Iman. Yakin. Rasulullah itu, sahabat juga, kena tombak panah, senyum kok mas, antum kena duri yang nyengir langsung, puer, masya Allah, kayak ketembak mortir, karena lemahnya keimanan, ujian sedikit aja langsung gak sabar, banyak yang gak tahan banting, baru diomongin orang, eh jenggot, mau kemana, jenggot, itu aja langsung, loyo. Eh, kambing tua, melang gitu, meriang itu. Enggak tahan banting. Masaibad dunia. Terus kemudian kita jangan sampai mengikuti lamunan. Makanya cara untuk meraih kebahagiaan, pastikan antum mulai merealisasikan. Mulai untuk meraih, jangan hanya khayalan. Kadang-kadang orang itu dimakan oleh tulul amal wa taswib, panjang angan-angan dan suka menunda-nunda. Ntar deh, ya, contoh ketika kuliah, ya Allah, kalau udah kulus kuliah, selesai skripsi, kayaknya ngaji, lempeng, sholat, tenang ya Allah. Ternyata enggak juga. Skripsi selesai, kuliah selesai, udah, apa rajin ngaji? Hah, bohong. Ya Allah, kalau udah dapat kerjaan, kayaknya udah tenang ya Allah. Udah enggak ganggu orang tua, udah nikmat, kemana-mana ngaji, ongkos ada, lancar, beli buku bisa ya Allah, udah. Apakah setelah menemukan kerjaan selesai? Enggak. Ya Allah, kalau udah bisa nikah kayaknya separuh agama udah kebayar ya Allah. Kalau udah nikah kayaknya ibadah anteng, ngaji tenang, dan juga tidak ada banyak fitnah, bahkan bisa ngaji bareng-bareng ngopo. Itu. Bohong loh, itu barengnya cuma dua kali. Setelah punya istri, suami, apa selesai itu? Ya Allah, anak masih kecil-kecil, ya Allah. Kalau udah pada gede kayaknya nikmat, ya Allah. Bangun tahajud, lempeng. Sampai gede nunggu nikah. Sampai nikah pun nunggu pensiun, tinggal nengok cucu, nengok kebun, kayaknya nikmat, ya Allah. Kebunnya sopo, gitu. Cucunya nanti, gitu. Giliran punya cucu, cucunya di Kalimantan, mbaknya di Jogja. Nggak bisa nengok juga, nggak sholat juga, nggak ngaji juga, sampai setruk. Nah kan gitu. Tulul amal wa taswib, panjang angan-angan dan menunda-nunda. Makanya Allah ingatkan, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Jangan kamu mentaati orang yang saya lalaikan hatinya. Karena apa? Karena dia mengikuti tadi tulul amal wa taswib. Dan mengikuti hawa nafsu. Itu hasilnya. Lalai hawa nafsu. Tulul amal wa taswib. Itu pasangannya. Makanya di sini hadirin sekalian, tidak ada cara yang terbaik. Kata Rasulullah, al-mu'min al-qawi. Mulai bismillah. Kuat. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin al-da'if. Dari mu'min yang lemah. Antum sekarang ngaji, ya mulai. Jangan, tahun depan. Subhanallah, kayak mau haji aja loh, ngaji. Ngaji tahun depan. Tahajud 2 tahun lagi. Subhanallah, infak nunggu pensiun. Subhanallah. Mas, ini bukan haji, mas. Seumur hidup sekali. Nunggu antrian, oke. Ini sholat masjid antum di depan. Masa nunggu sholat ke masjid aja tahun depan? Al-mu'minul qawi, sekarang. Al-mu'minul qawi, sodako, sekarang. Ngaji, sekarang. Mulai berubah menjadi sunnah, sekarang. Isbal aja nunggu 5 tahun lagi, pindah kerja, kayaknya pensiun ini, resign masih sekian tahun lagi pak, diizinkan perusahaan, baru enggak isbal. Subhanallah, kalau antum mati gimana? Nunggu jenggot kapan? Di kuburan berarti? Subhanallah, sekarang. Wa fi kullin khair, masing-masing kebaikan ada. Ihris, nah ini kunci. Ihris ala ma yanfa'uk, berusahalah mengejar sesuatu yang manfaat. Apa sih dalam hidup saya yang paling bermanfaat real sekarang? Di maskam ini, ngaji, dengerin, jangan main HP. Berarti manfaatnya apa? HP. Ngaji, tidur di rumah. Lagi gitu loh. Ihris ala ma yanfa'uk, apa yang bermanfaat buat saya lagi di pasar? Belanja, jangan kadang-kadang di pasar mikir ngaji, di ngaji mikir mall. Itu kan gitu. Ihris ala ma yanfa'uk, sekarang apa yang manfaat? Oh, manfaat saya sekarang di rumah sama istri, anak. Udah cengkrama, mumpung libur. Kan selama ini sibuk. Ihris ala ma yanfa'uk, lagi jalan-jalan. Jalan-jalan kok tengkar? Tengkar nanti, tuh. Ya, di alam kubur aja. Jalan-jalan yang enak, nikmati. Kebun binatang, lihat ular. Sancanya kayak apa. Kedai apa, orangutannya gimana. Terus kijangnya gimana. Terus apa lagi? Kuda nilnya gimana. Itu kan gitu. Long sekarang subhanallah. Jalan-jalan ke kebun binatang. Ingin lihat binatang. Sering lihat muka, pelotot-pelotot sama suami istri. Nah itu. Kan jadi gak nikmat. Ihris ala ma yanfa'uk, yang paling bermanfaat apa? Dalam mengejar sesuatu yang bermanfaat, kita tidak bisa mandiri sendiri tanpa bantuan Allah. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Wasta'in billah, minta bantuan kepada Allah. Saya sendiri tanpa bantuan Allah enggak mungkin. Makanya Pak, kenapa setiap pagi itu Rasulullah ajarkan doa apa? Ya hayyu ya qayyum. Pagi sore ya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi turfata'in, ya hayyu ya qayyum. Kita tawassul dengan asma'ul a'zam, al-ismul a'zam. Kalau kita gunakan doa dikabulkan. Bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku minta bantuan. Wa aslih li sya'ni kullahu, perbaiki seluruh urusanku. Jangan engkau biarkan aku percaya kepada diriku tanpa engkau sekecap mata pun. Lepas dari Allah hancur kita. Wasta'in billah wala ta'jas. Apa itu ungkapan wala ta'jas? Belum apa-apa sudah enggak bisa bilangnya. Repot, Pak. Coba. Orang sukses itu karena gagal. Dan 1000 kegagalan cukup bisa ditutup dengan 1 kesuksesan. Loh, kenapa kata takut gagal? Coba aja. Orang yang sekarang ini sukses mendirikan Bank Rojihi, gagalnya berkali-kali. Suksesnya 1 bank kok. Kenapa antum maju mundur? Mendingan pernah jatuh karena pernah naik motor daripada antum enggak pernah jatuh karena enggak pernah naik. Gayanya apa ente? Mas, seumur umur anak itu enggak pernah jatuh dari motor karena enggak pernah naik. Lucu loh. Mendingan naik jatuh. Saya itu mas hebat, mas. Enggak pernah rugi dagangan karena enggak pernah dagang. Diketawa sama orang Padang loh. Ya. Yeah. Itu. Wala ta'jas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Dan penyakit ini pasang-pasangan, Pak. Orang itu kalau sudah kena penyakit ham wal hazan. Sedih. Hammi wal hazan. Wa minal ajzi, kasal, malas. Wa minal jubl, pengecut. Wal bukhl, bakhil. Kalau orang itu sudah ketekan hutang, ketindih hutang, ketekan orang, udah pasang-pasangan. Tapi hadirin sekalian, kita diberikan kunci oleh Rasulullah. Yang namanya sepandai-pandai tupai melompat pasti juga gawal. Sepandai-pandai kuda sekarang ini lari juga pernah terpelanting. Kalau seandainya terpelanting, kata Rasulullah, wa in asabaka syai, kalau kena musibah, maka fala taqul, jangan mengatakan lau seandainya. Fa inna lau taftah amala syaitan, karena seandainya membuka peluang syaitan. Makanya di sini hadapilah hidup realistis, jangan sok idealis. Nah ini. Kenapa hadirin sekalian? Karena masya Allah kehidupan rumah tangga pasangan suami istri itu, Pak, makin lama kenal, makin lama jebur, makin lama deket, itu makin ketahuan belangnya bukan baiknya. Iya. Kecuali Rasulullah. Kalau deket Rasulullah SAW itu, Pak, makin lama deket, makin kita itu seneng terungkap berbagai macam kemuliaan keutamaan suami istri itu. Makanya sikap realistis. Terima pasanganmu apa adanya, jangan nuntut yang seharusnya. Kan gitu. Contoh aja di salian, maaf, kadang-kadang suami istri serba enggak puas, menghayal. Mas, dulu mas, saya itu kalau enggak nikah sama kamu mas, benar-benar deh menyesal saya. Dulu kalau enggak nikah sama kamu, saya minimal dapat camat mas. Oh camat. Calon mati apa? Camat. Enggak bisa menerima adanya seperti ini, suami saya di depan saya ini. Mau apa? Nuntut yang seharusnya. Seharusnya kan kamu masak mas S2, motornya masih begini, enggak bisa punya mobil mas, teman kamu aja yang masih S1 doh. Ya teman, wong kekayaan itu enggak diukur dengan pendidikan. Ya, orang yang enggak sekolah ada yang kaya. Iya benar deh, yang dokter miskin, gitu, masya Allah. Yang kaya enggak sekolah, sampai enggak bisa nulis pak, ngitung duit itu, langsung pasrah sama bank, diusung, diangkut, pak berapa, enggak tahu deh, hitung aja, nanti gue ongkosi, enggak tahu jumlah uang, kaya. Karena memang Rasulullah mengatakan innallaha a'tad dunya liman ahab wa liman la yuhib. Allah itu memberikan dunia kepada yang dicintai dan tidak dicintai. Makanya di sini kata Rasulullah SAW, afdaluhu, sesuatu yang paling menarik di dalam kehidupan ini, lisanun dzakirun, lisan yang berzikir, syakirun yang bersyukur, wa zaujatun salihatun, istri yang saliha, tu'inul mu'min ala imanihi, membantu orang mukmin dalam keimanannya. Nah, selanjutnya karena waktu, kita ingin mewujudkan kebahagiaan harus saling pengertian. Suami capek. Sekarang mungkin tidak bisa ngobrol panjang, ya sudah pengertian. Istri lagi sakit, enggak masak, ya pengertian. Udah deh, saya beli di luar aja. Kamu sakit, sementara istirahat dulu. Masya Allah. Suami pengertian. Lagi enggak punya duit, dek. Gimana, dek? Kita enggak mudik aja. Karena memang kondisi, oh iya mas, enggak apa-apa. Insya Allah tahun depan juga enggak ada masalah. Toh mudik juga bukan bagian daripada sunnah. Masya Allah. Dan di Jakarta juga lagi enak-enaknya kok. Lagi kalau Idul Fitri karena enggak macet. Keliling kemana-mana juga enak. Masya Allah puas kita miliki Jakarta berdua. Lah enak. Pulang juga begitu. Ada yang enggak punya pengertian. Sudah pulang mudik aja mas, patuh di tengah jalan. Rebutan duluan mana? Rumahnya suami Surabaya, istri Semarang. Suami rumahnya di daerah Semarang, suaminya mungkin di Pekalongan. Itu rebutan duluan mana sampai mau cerai loh. Kan gampang sebetulnya. Surabaya dulu naik pesawat. Kemudian setelah itu Semarang jalan kaki. Kan enak. Itu romantis itu. Pengertian. Suami lagi apa pengertian, istri lagi apa. Pasangan enggak mungkin hidup kalau enggak saling pengertian. Saya kira itu cukup. Insya Allah nanti kita akan sampaikan ke mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya. Merubah impian menjadi kenyataan. Bagaimana kita merubah impian yang dulu mungkin antum mimpi ketika sebelum menikah. Memimpikan sosok seorang laki-laki yang begini, sosok seorang istri yang begini, ternyata kok enggak. Bagaimana untuk mewujudkan impian tersebut? Wallahu a'lam. Ucapkan kepada Ustaz Zainal Abidin yang telah menyampaikan nasihat-nasihat kepada ibu-ibu dan remaja putri sekalian di pengajian Muslimah Jogja, dan sudah masuk begitu banyak pertanyaan Ustaz, banyak yang senada. Ini kenapa banyak yang tentang poligami ya ini? Ya. Ini kita bacakan dari awal Ustaz. Ya. Silakan. Ustaz, bagaimana solusi untuk kembali menata hati agar rumah tangga kembali menjadi harmonis dan utuh setelah ujian rumah tangga menerpa? Tayyib, hadirin sekalian, satu, mulai kehidupan baru, berani enggak? Jangan mengungkit masa lalu, berani enggak? Jadi modalnya berani. Berani enggak? Mulai berani kembali. Jangan cuma badan dong. Kembalilah pikiran. Kembalilah mental. Kembalikan pola pikir. Kembalikan perangkat-perangkat. Itu. Terus kemudian kita membuat perubahan yang real. Makanya di sini ketika kembali harus dengan persyaratan dan kesepakatan. Dengan cara meletakkan kembali tujuan kita hidup ini apa, Thomas? Tujuan kita nikah ini apa, Todik? Itu diungkap. Tujuan itulah terus nanti kita akan menghantarkan tujuan akhir. Ya, kalau antum pergi jauh pernikahan sampai seumur hidup, enggak ada tujuan, itu samanya pergi enggak punya jalan. Enggak punya tujuan. Terombang-ambing lagi. Putus lagi itu nanti. Jadi nomor satu, ada enggak keberanian untuk memulai hidup baru? Kemudian ada enggak keberanian, komitmen untuk tidak mengungkit keburukan masa lalu? Bahkan kalau kita bisa kubur, dikubur. Kalau bisa kuburan bakik ke sana, jauh, sudah tidak ada lagi. Permasalahannya kadang-kadang, maaf, orang-orang yang sudah pernah pecah kembali lagi tidak mampu karena masing-masing pasangan mencoba untuk mengulangi rekaman-rekaman masa lalu. Selalu menyetel, maaf, siaran-siaran yang negatif, pengalaman-pengalaman yang buruk, masa lalu yang negatif direkam ulang terus, diputar ulang terus. Akhirnya mau berjalan 2 langkah, mundur lagi 5 langkah. Ya kan gak nyampe-nyampe, mas. Coba yang diingat awal pernikahannya. Mungkin pernah crash, mungkin pernah ada kekerasan, diungkit lagi. Mungkin pernah ada kekecewaan, diungkit lagi. Sampai kapan, antum? Sampai kapan? Gak mungkin. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 tadi, letakkan tujuan hidup yang jelas. Mas, kita ini tujuannya utama surga ya, mas ya. Caranya apa? Udahlah. Di 1 2 3. Nah, caranya sebelum kembali mungkin ada teknik suami istri dikasih kertas 2-3 lembar folio, ditulis apa yang kamu inginkan dari saya. Kasih suami istri. Dah. Iya, iya. Terus kan kita suka bikin SWOT, tujuan visi misi yayasan. Udah. Dek, kita sepakati. Kamu bikin tujuan hidup apa? Tujuan hidup saya apa? Nanti kita padukan. Nih, kita sepakati. Sepakat enggak? Kalau kita enggak sepakat poin ini, kembali lagi nanti antum pecah lagi. Itu caranya. Insya Allah simple. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjutkan Ustaz. Ustaz, kalau suami nurut banget sama ibunya, sedangkan nasihat ibunya sering tidak sesuai dengan kondisi rumah tangga dan sunnah, sebagai istri harus bersikap bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya. Sebagai seorang istri harus paham dulu hadis Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu an. Pernah beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagi seorang laki-laki yang paling berhak untuk diperbaiki siapa? Ibunya. Bagi seorang istri siapa? Suaminya. Ini diletakkan di dalam papan atas dulu. Pokoknya bagi suami ibunya, bagi istri suaminya. Titik besar. Kemudian kita pelan-pelan tanpa harus mengurangi jarak suami dengan ibunya, kita tunjukkan, mas, yang benar ini loh, mas. Gimana, mas? Model tanya juga jangan gurui. Ya, kadang-kadang seorang istri gagal memahamkan suami karena sok gurui. Bilang aja, mas, kalau menurut saya, atau mas, gimana, mas, menurut pandangan mas, kalau seandainya ini begini, bukannya dulu kita pernah ngaji atau baca buku, ini enggak boleh, mas. Itu aja caranya. Ini sunnah. Makanya Zulyadain, ketika mendapati Rasulullah sholatnya lupa, hanya sholat 2 rakaat, diingatkan, model nanya enggak? Nanya, ya Rasulullah, sholatnya dikosor atau berubah? Enggak dikosor juga enggak berubah. Engkau sholat 2 rakaat ya Rasulullah. As-sadaqa dhul-yadain. Benar sujud dhul-yadain? Naam, semuanya bilang. Nambah 2 rakaat, salam tahajud, ini sujud sahwi. Jempol. Nah, kadang-kadang kan sudah enggak adab ngomongnya, nyerocos, guruin. Nah, udah. Ini suami itu malah hilang fokus permasalahan yang dia inginkan. Jadi ngeselin lihat muka istrinya tadi, guruin, nyerocos, itu kayak ikan muncul, nah, gitu. Aduh, udah sopan, nanya, kan enak. Allahu Akbar, indah. Tapi banyak yang tidak suka keindahan, padahal perempuan rata-rata suka bunga. Itu ya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ini banyak pertanyaan tentang minta cerai. Kita bacakan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mu'alaf dengan dua putri yang sudah menjadi muslim. 6 bulan yang lalu saya dinikahi sebagai istri kedua dengan sepengetahuan istri pertama. Niat awal beliau ingin membimbing kami agar tidak kembali ke kekafiran. Namun dalam perjalanannya rezeki suami menurun, proyek gagal, akhirnya terjadi ketimpangan dalam hal ekonomi dan banyak dikesampingkan. Mereka tinggal di rumah besar dengan 2 mobil, sedangkan saya tidak mendapatkan fasilitas dari suami. Masalah nafkah juga tidak rutin dan sedikit, sedangkan istri pertamanya lebih diperhatikan. Bagaimana seharusnya sikap yang benar yang harus suami saya lakukan atas kondisi Ustaz? Rumah tangga ini pada akhirnya tidak sesuai dengan visi One Heart lagi. Mohon bimbingan Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Atas nama, ada namanya, saya tidak membacakan, 0813XXX. Ya, sekian-sekian. Baik, inilah menunjukkan obrolan kaum laki-laki seputar poligami itu negatif. Obrolan poligami tentang seputar poligami dari kalangan laki-laki, banyak yang kata orang Jawa Timur ngaspo, omong kosong, hanya sekedar bualan, hanya sekedar hiasan majlis yang tidak memiliki arah. Dan plus banyak pandangan negatif dari kaum laki-laki seputar poligami. Apa? Mandang suatu kenikmatan. Loh, salah. Salah. Poligami itu tanggung jawab, poligami itu amanah. Makanya Rasulullah sampai mengungkapkan dengan ungkapan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Saya enggak menakut-nakutin. Itu sunnah Rasul. Kalau bisa subhanallah, tapi adil suatu yang utama. Dan ini sebetulnya simpel, awalnya berangkat ketidakadilan. Harusnya mobil 2, ya. Jual 2-duanya. Jadi 1 atau kasih. Ini 1 diletakin di rumah, ini 1 diletakin di rumah. Mobil besar dijual, rumah besar dijual. Jadi 2. Nafkah diratain. Enggak punya duit, menurun ekonomi juga enggak ada alasan suami istri untuk bercerai. Wong Rasulullah berfirman, "Iyyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih." Kalau mereka miskin, Allah akan kayakan karunia dengan karunianya karena pernikahan. Nah itu. Dari sini karena nikah menjadi kaya. Dari miskin, loh ini kok miskin malah cerai? Dan kalau sekarang ini maaf, orang miskin disuruh nikah. Lah sekarang miskin kok malah cerai? Harusnya dilanjutin. Caranya istri-istri yang mendampinginya ini menyadari, saling menopang, saling membantu, saling pengertian. Kemudian insyaallah sampai pada titik normal kembali. Toh subhanallah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada satu hewan yang melata di muka bumi ini, pasti Allah memberikan rezeki. Tinggal mau enggak kita usaha. Enggak ada kok ceritanya orang-orang yang mati kelaparan. Yang banyak itu malah mati kekenyangan karena kolesterol, jantung kenyang toh. Ya, banyak mati kekenyangan. Lihat orang-orang yang mati stroke, jantung karena kelaparan. Enggak ada. Kekenyangan. Mati mendadak, jantung macet, kekenyangan awalnya. Kalau kekurangan malah sehat. Itu, malah sehat. Ya paling banter kena darah rendah. Itu penyakit orang miskin, darah rendah. Mempusing, masuk angin karena lapar. Itu. Yang banyak mati itu sebetulnya awalnya dari kenyang. Loh, kalau memang begitu, bismillah, duduk, apalagi dua madunya akor, ya. Walaupun memang madu tua sama madu muda itu beda kualitasnya, ya, tetap aja kalau kita padukan, yang penting jangan dicampur madu tua sama madu muda. Letakkan wadah sendiri-sendiri, tempat berbeda. Antum minum bergantian, insya Allah sehat. Paham gak yang gue omong ini? Kayaknya antum belum balik nih. Gitu. Ya, jangan mentang-mentang madu muda biasanya lebih bening, madu tua udek. Ya, terus antum pilih kasih enggak? Itu semua menyehatkan. Itulah. Paham enggak omongan yang rada tinggi ini? Oke. Silakan. Baik, Ustaz. Ini aduh banyak sekali yang senada ya, Ustaz. Saya satukan aja ya, Ustaz ya. Saya sebagai istri, bolehkah berpikir untuk mengganti suami lagi atau meminta pisah karena suami belum mau mengaji dan tidak ada keterbukaan dalam rumah tangga dan beliau bersifat tidak adil dalam menjalankan poligami. Bolehkah meminta cerai? Ustadz, suami suka berbohong lalu diketahui istri sehingga menyebabkan istri tersebut merasa kecewa berat dan tersakiti. Apakah hal tersebut termasuk alasan yang syar'i untuk istri minta cerai? Sebab hal tersebut menjadikan istri berat untuk berbakti, takut terjerumus sebagai istri yang durhaka. Mohon nasihat dari Ustaz. Waduh, cerai semua, semua ya. Semua cerai saat ini ya. Ini gini aja, mungkin pertemuan yang akan datang selingi. Iya. Buku saya judulnya Konseling Rumah Tangga. Iya. Itu buku insya Allah cukup menarik. Karena kalau buku One Heart ini untuk kondisi langsam, ya sakinah, mawaddah, warahmah lah. Iya. Nah, konseling rumah tangga itu untuk guncangan-guncangan. Itu. Makanya bab yang pertama langsung kita angkat, kalau jantan ceraikan aku. Itu apa pemicu perceraian? Ya, terus kemudian letupan-letupan yang terjadi. Terus kapan kita boleh meminta cerai? Tapi gini, hadirin sekalian, kalau bisa rumah tangga itu dipertahankan. Apalagi sebagai seorang perempuan, jangan mudah minta cerai. Karena Rasulullah mengatakan, Al-mukhtadi'atu hunnal munafiqat, perempuan yang suka menuntut gugatan cerai adalah munafik. Munafik, hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, tapi kadang-kadang ada faktor-faktor yang pisah itu lebih fresh, lebih maslahat daripada ketemu. Karena sudah sulit, ibarat rumah ini kebakar, pintu enggak ada, cuma namanya pintu cerai. Kalau enggak keluar, mateng bareng-bareng. Itu loh Pak. Paham enggak? Ya baru pintu itu kita masukin. Karena kalau kita enggak keluar, mateng. Suami mateng, istri mateng, bahkan gosong. Dan itulah makanya ada satu hadis, abwadul halal. Halal yang paling dibenci. Walaupun hadis ini diperselisihkan oleh ulama, tapi Syekh Fauzan di dalam kitab Al-Fiqhul Mulakhas menghasankan hadis ini, mengamalkan hadis ini. Karena apa? Memang cerai itu dari sisi hukumnya halal, tapi dari sisi resikonya dibenci. Gak ada yang menyenangkan, gak ada yang mengenakkan gitu loh Pak. Ya macam-macam. Tapi apalah, boleh buat bayarannya paling ringan. Mungkin dengan itu istri tenang, suami tenang, menjalankan kehidupannya. Dan Rasulullah aja bercerai kan, menceraikan istrinya, kemudian balik lagi. Abdullah ibnu Umar menceraikan istrinya. Zubair menceraikan Asma binti Abi Bakar. Itu syar'i. Cuman hadirin sekalian, di sini harus cari solusi. Malah ada hadis Rasulullah, salasatun yad'una fala yustajab lahum. Ada tiga orang yang berdoa kepada Allah, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Di antaranya adalah rajulun kana tahtahu imra'atun sayyi'atul khuluqi falam yutalliqha, laki-laki yang punya istri jelek akhlaknya tidak diceraikan. Ini wallahu a'lam bishawab tentang masalah poligami dan yang lainnya. Tadi kayaknya problemnya itu aja. Semuanya mungkin tadi itu tidak diletakkan tujuan yang dasar. Sehingga apapun kalau enggak ada tujuannya kan gampang bubar, Pak. Contoh orang ngumpul-ngumpul nonton itu apa namanya kuda lumping kan. Ngumpul. Ya ngumpul rame. Karena tujuannya sederhana, kuda lumping, makan beling selesai, ya wis bubar. Itu. Eh Mas, ngapain di sini? Wis entek. Kudanya udah lompat-lompat, pemainnya udah gendeng, belingnya udah remek, udah selesai. Bubar. Nah itu, tapi kalau tujuannya itu jelas visioner, maka rumah tangga itu akan awet. Ya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Sekarang kita bacakan dari pesan singkat dari WhatsApp Ustaz. Kita bacakan dari pendengar Radio Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ustaz, saya pernah dengar jika wanita menikah lagi setelah janda ditinggal mati, ia akan bersama suami yang terakhir di akhirat nanti. Bagaimana jika suami yang kedua ternyata tidak sesoleh suami yang pertama, Ustaz? Yang mana? Dikumpulkan ya, bersama suami yang paling baik. Termasuk, na'udzubillah, ternyata suami kedua murtad. Maka akan dikumpulkan dengan yang paling soleh. Inilah maksud dari firman Allah, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Adn nanti akan dihuni orang-orang dari kalangan bapak moyangnya, suami istri, anak cucunya yang amal solehnya setara. Wa man salaha. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita bacakan kembali pertanyaan dari pendengar Radio Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau orang tua kita mati dalam keadaan syirik, apakah anaknya bisa mendoakannya supaya Allah memaafkan dosa-dosa kesyirikannya? Kalau memang dia mati di atas kesyirikan, maka Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, kalau enggak salah ayat 13 ya. Makana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba. Tidaklah patut bagi Nabi dan orang-orang mukmin memintakan ampun kepada orang yang mati dalam keadaan syirik walaupun kerabat dekat sendiri. Dengan demikian, mereka tidak berhak untuk mendapatkan syafaat anaknya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan masih pertanyaan dari pendengar Radio Muslim. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya mau tanya, pekerjaan saya membersihkan kandang babi. Hukumnya apa? Apakah diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Hadirin sekalian, antum sebaiknya daftar ke pondok pesantren untuk menjadi OB, office boy. Itu lebih mulia. Dan masih banyak pekerjaan yang mulia, yang bersih. Karena Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Karena apa? Al-ghayah ta'khud hukmal wasail, tujuan memberikan hukum wasilah. Kalau tujuannya babi haram, maka wasilah menuju ke sana juga haram semua. Termasuk yang rawat, yang mengembangkan, yang investasi semua. Jangan yang makan tok yang dosa. Yang melihara halal, yang ngelus-ngelus halal, yang nimpali teletong halal, itu enggak boleh. Dan najis, karena seluruh kotoran hewan yang haram itu najis, dan najisnya itu berat. Makanya di sini antum harus cepat mencari profesi yang lebih mulia dan mudah. Allah mudahkan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Masih dari pendengar Radio Muslim. Ustadz, bagaimana hukum istri yang melarang suaminya untuk pulang sebelum suami mendapatkan jumlah nafkah yang diinginkan oleh istrinya? Masya Allah, ini sadis banget. Subhanallah, ini mah bukan suami istri, ini preman. Awas loh, kamu kalau belum target, jangan menghadap saya. Kan gitu, preman. Subhanallah, Pak, Bu. Nikah itu dalam arti bahasa apa? Adhammu wal jama', berkumpul dan berhimpun. Tujuan itu. Sementara dunia ini wasilah. Memang betul sih, kita enggak ingkari. Karakter utama perempuan itu 5 yang membedakan laki-laki. 1, perempuan itu doyan ngomong. Makanya kalau ngadepin masalah biasanya ngomong dulu baru mikir. Beda, laki mikir dulu baru mikir dulu baru ngomong, laki. Kalau perempuan enggak, salah ya. Itu gitu mikirnya 2 hari lagi. Ya, salah kemarin. Yang kedua, paling seneng ngumpul-ngumpul. Lihat aja ibu-ibu. Kumpul, Masya Allah, PKK ini. Belum lagi perkumpulan yang ilegal. Gosip. Wah, ngerumpi itu sampai tematik ibu-ibu. Ya, tematik. Kalau lagi kan gosip orang itu kan, ya kebetulan aja ngobrol. Mas, itu si Anu gimana? Masih belum balik juga utangnya? Ya belum mas, dasar memang konyok. Gitu kan, paling gitu aja. Perempuan enggak, janjian, telepon. Di mana mbak? Rujaknya belum? Sudah siap belum? Wah, Masya Allah, lengkap kerupuknya, kacangnya. Wah, sak toples entek. Ya, sak kresek entek kerupuk. Tambah rujak buah. Dan tematik. Tema sekarang membahas gaji-gaji tetangga. Masya Allah. Yang ketiga, menonjolkan harta. Makanya laki-laki itu rela kehilangan apa untuk mendapatkan siapa. Tapi perempuan rela kehilangan siapa untuk mendapatkan apa. Paham gak? Kira-kira ini filsafat yang tinggi ini. Keren. Gitu. Makanya yang bayar mahar siapa? Yang biayai kawin siapa? Itu sensi perempuan itu sensitif ya. Laki-laki diomongin kopiahnya bulek enggak kuno, enggak zaman kuno, tenang paling nyengir. Coba ibu-ibu omongin kudungnya, adem panas sampai rumah. Itu sahabat tadi ngomongin kudung saya katanya udah enggak update. Masya Allah. Yang terakhir, perasaan. Makanya kalau lagi tengkar selalu yang ditonjolkan karena perasaan dong mas, perasaan dong. Ini perasaan. Otak lo pakai. Katanya lakinya. Otak lo mikir. Yang laki kelebihan otak, yang perempuan kelebihan perasaan. Itu wajar. Tapi ya jangan terlalu berlebihan, kurang banget gitu loh, jangan. Fleksibel lah, ada dinikmati enggak, ya sudah. Ini namanya rezeki. Rezeki itu seperti angin loh pak. Kita hirup yang ngadep kemana. Kita gak ngerti. Yang penting dikasih Allah. Wah yaudah. Itu. Rezeki itu seperti angin. Seperti air kita minum mineral hari ini merek apa juga gak ngerti. Sing penting minum. Ada banyak terima. Ada sedikit terima. Banyak disyukuri. Sedikit juga disyukuri. Itu baru nikmat. Makanya maaf nih ana sampaikan. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang calon wanita penghuni neraka, ditanya oleh salah satu sahabiyat, kenapa ya Rasulullah? Li'annakunna idza u'titunna lam tashkurna. Jika kamu diberi enggak bersyukur. Wa idza tulibtunna lam tasbirna. Kalau kamu diuji enggak sabar. Wa idza umsika alaikunna syakautunna. Kalau ditahan, ngeluh. Itu, enggak sabar, enggak syukur, suka ngeluh. Pada dasarnya khuliqal insanu halu'a. Tapi yang lebih halu'a itu perempuan. Gampang sekali. Kulkas masih penuh aja ngeluh. Sampai keluhannya itu, Masya Allah, terlalu panjang. Mas, gimana nanti kuliah anak kita di UGM, mas? Padahal masih di TK. Kan brondol itu rambutnya. Ya masih masuk TK sing dipikir UGM itu loh. Ini kan terlalu gitu. Makanya dikendorin ya, subhan. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Radio Muslim. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang masuk lewat tetap lewat pesan singkat WhatsApp Ustaz. Dari jamaah 354 dari Mbah Man. Ustaz mau tanya, bagaimana jika seorang suami mengetahui istrinya berselingkuh dengan pria lain, apakah sebaiknya diceraikan? Hadirin sekalian, Allah itu lebih cemburu akhir melihat hambanya berzina. Ya. Artinya di sini, kalau ada istri yang selingkuh tidak bisa diperbaiki, maka itu sudah bukan jodoh antum. Makanya siapapun yang sudah sampai pada tingkatan selingkuh, ini sudah kemanapun dia akan berkhianat. Kalau dia sudah bisa berkhianat terhadap suatu yang lebih besar, yaitu apa? Kesucian, kehormatan, untuk mengkhianati yang lebih di bawahnya, lebih mudah. Dan penyakit begini ini biasanya sulit sembuh. Makanya burung dara yang suka menawari laki-laki lain, itu rata-rata komunitasnya itu tidak dihormati di tengah komunitasnya, burung dara. Dengan demikian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ketika ditanya dosa besar yang paling besar. Apa kata Rasulullah? Ayyu dhanbin a'zham ya Rasulullah? Dosa besar yang paling besar apa wahai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah padahal yang menciptakan kamu adalah Allah. Syirik. Yang keduanya, wa an taqtula waladaka makhafata ayyat ama ma'aka. Kamu membunuh anakmu takut memberi makan. Yang ketiga, wa antu zani bi khalilati jarika, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Dan rata-rata perselingkuhan itu dengan orang dekat. Dan na'udzubillah kadang-kadang teman karibnya dan tetangganya, bahkan teman kantornya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akibat tidak diindahkan. Kenapa terjadi perselingkuhan? Sering saya katakan, satu, karena kita terlalu memudah-mudahkan ikhtilat. Dan kita biarkan pasangan kita yang kedua khalwah berdua-duaan dengan laki-laki lain. Dan meremehkan yang ketiga soal jabat tangan laki perempuan yang bukan mahram. Dan membiarkan pasangan kita yang keempat menikmati musik. Karena musik itu ruqyatuz zina, jambinya zina kata para ulama. Jadi siapa yang mau zina, musik. Ini ya yang tidak banyak diperhatikan. Kemudian safar tanpa mahram, kan dia yang memremeh kan? Padahal ini memicu. Mungkin safar ini enggak, tapi di tengah safar itu sudah mulai ada benih-benih lepas dari antum, benih-benih bebas dari antum, benih-benih enggak terikat sama antum, bahkan benih-benih sudah mulai tertarik dengan laki lain. Mungkin safar ini enggak. Makanya hikmah Islam melarang wanita safar tanpa mahram itu panjang yang dipikirkan. La tusafirul mar'atu masafata qasrin illa wa ma'aha dhi mahramin. Itu kadang kan perempuan meremehkan, ah pak saya kan aman pak ke Jogja. Aman apanya? Aman matamu itu, aman hatimu ya, yeah? Aman pikiranmu? Enggak ada. Aman enggak perang, oke, okay. Indonesia aman kok. Aman matamu? Enggak. Aman hatimu? Enggak. Aman pikiranmu? Enggak. Wallahan. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Terakhir Ustaz, kita bacakan dari jamaah yang hadir di pengajian muslimah Jogja. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya. Saya masih single, Ustaz. Kos saya dengan masjid yang sering ada kajian sunnah agak jauh. Jadi kalau teman ngaji gak bisa ditebengin atau nebeng, saya sering naik Gojek, Ustaz. Ustaz, mohon sarannya. Soalnya kalau menikah, orang tua belum membolehkan. Apakah saya tetap boleh naik Gojek untuk pergi taklim? Na'udzubillah min dalik. Ikhwan, ikhwat fillah. Ini kayaknya yang nanya akhwat ya? Akhwat, Ustaz. Ya, oke. Sungguh sangat tidak etis laki perempuan boncengan. Itu kata mbah kita loh. Belum Islam, mbah kita dulu. Wes nah, enggak pantas untuk bojomu kok goncengan, ya toh? Ya namanya coba bayangkan jarak motor itu berapa. Ya dikasih jarak pakai papan triplek. Ya tetap mepet, anget loh. Na'udzubillah, apalagi gak ada pembatas. Ya kalau mau naik mobil agak ringan. Naik becak juga lumayan. Naik bentor juga mungkin. Kalau sekarang boncengan, mas, mbak. Dulu mbah-mbah kita itu ngomong loh. Kok gak pantas nak, oh duduk bojone kok boncengan, gitu. Ingat gak pesannya mbah-mbah dulu itu? Nah, ini kenapa menjadi biasa? Karena lumrah. Sudah, le orang sekarang buka aurat kan lumrah. Pakai katok cawetok perempuan lumrah. Karena apa? Merata sudah. Bukan yang lumrah itu terus baik, gitu. Apalagi Islam, apalagi fitnah, apalagi nanti terjungkal, maaf. Sementara jilbab Anda masuk ke rantai, terbuka aurat, masuk saya nyelamati Gojek yang ngangkat. Na'udzubillah, kita enggak ngerti. Oleh karena itu, di sini kecuali kalau tukang ininya perempuan naik sama perempuan. Ada enggak perempuan? Jarang sedikit, Ustaz. Jarang ya. Udah, kalau memang begitu, sekarang cari becak. Itu lebih ringan. Ada enggak becak di sini? Enggak ada, Ustaz. Ada. Ya udah, kalau terakhir cari suami, udah selesai, udah. Itu. Ya tentang bapak ibunya suruh aja telepon ke saya pahamkan. Jodohnya jelas, Pak, ini anaknya pinter. Sekolahnya UGM, ranking 1 di atas, ini berarti 0. Jadi itu, wah Pak pokoknya soleh, itu insya Allah nanti saya juga siap jadi saksi untuk pernikahan. Nanti selesai, dipahamkan insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Waktu kita sudah habis, tapi sebelum kita tutup Ustaz, mohon kiranya untuk memberikan kesimpulan dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini tentang One Heart, rumah tangga satu hati, satu langkah. Pada Ustaz. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan materi kita tentang bagaimana menyatukan langkah dan hati untuk mengarungi bahtera rumah tangga sehingga membuahkan bahagia dunia akhirat sampai ke pantai yang kita impikan lancar, barokah dan dimudahkan Allah. Dan mudah-mudahan antum detail-detailnya bisa membacanya, karena yang saya sampaikan hanya lintasan, hanya penguat-penguat. Ada benarnya datang dari Allah, ada salahnya dari pribadi saya. Semoga Allah memaafkan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009, nomor rekening 77553311193.